pernah mencari lawan. Karena kita ini seduluran, mendingan kita asik kawan, main goyang dayung bareng. Jangan dibikin tegang, no nyinyir hujat-hujatan.